Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah huda. Wa ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita telah memasuki tentang pembahasan haid dan nifas. Kajian terakhir kita yaitu pada al-mas'alatus sabi'ah, halaman 41. Pembahasan yang ketujuh atau pelajaran yang ketujuh, fi damil mustahadhah, tentang darah al-istihadhah. Darah al-istihadhah berbeda dengan haid dan nifas walaupun jalur keluarnya sama. Telah kita sebutkan sedikit tentang al-istihadhah, tidak mengapa kita ulang sedikit. Al-istihadatu sailanud dam fi ghairi waqtihi ala sabilin nazif. Istihadah itu adalah mengalirnya darah bukan pada waktunya, bukan pada waktu biasa dia datang bulan. Ala sabilin nazif, yang sifatnya banyak. Min irkin yusamma al-azil, dikarenakan adanya urat yang pecah. Yusamma al-azil, yang mana urat ini disebut dengan al-azil. Nah, barakallahu fikum. Jadi darah istihadhah ini tanpa ada sebab yang maklumah, yang diketahui, barakallahu fikum, keluarnya. Hanya saja darah istihadhah ini keluar dikarenakan adanya, barakallahu fikum, urat yang pecah. Beda dengan al-annifas, itu darah keluar karena al-wiladah, karena melahirkan. Dan haid, barakallahu fikum, darah yang keluar yang pada waktunya, yang biasa terjadi setiap bulannya. Adapun al-istihadhah, barakallahu fikum, tidak ada ketentuan demikian. Nah, tidak ada batas waktu dan tidak ada jadwal tertentu. Wadamul istihadhah yukhalifu damal haid fi ahkamihi wa fi sifatihi. Darah istihadhah itu berbeda dengan darah haid. Yukhalif, menyelisihi atau berbeda dengan darah haid. Fi ahkamihi wa fi sifatihi, berbeda dalam hal hukum-hukumnya dan sifat-sifatnya. Nah, hukum-hukum yang berlaku bagi wanita yang mendapatkan darah ini berbeda dengan ketika dia mendapati haid. Terkait dalam masalah puasa, sholat, qiraatul Quran dan yang lainnya, barakallahu fikum. Dan juga pada sifat-sifatnya, mulai dari warna dan aroma berbeda. Yang ini diketahui oleh wanita. Wa huwa irqun yanfajiru fir rahm, yaitu adanya urat yang pecah di rahim. Sawa'un kana fi awqatil haid aw ghairiha, baik darah itu keluar pada waktu-waktu dia haid atau bersamaan dengan darah haid atau bukan pada waktu tersebut. Nah, sehingga di sini tidak ada ketentuan waktu dan batas waktu darah itu keluar. Naam. Wa huwa la yamna'us shalah wala siyam wala wudu. Darah istihadhah ini tidak menghalangi seorang wanita untuk melaksanakan sholat dan siam, puasa, dan juga tidak menghalangi dia untuk melakukan hubungan. Berbeda dengan damul haid. berbeda dengan damul haid. Haram untuk melakukan hal-hal yang disebutkan tadi, mulai dari sholat, siam, dan wato. Adapun damul istihadah tidak seperti itu. Kenapa demikian? Li'annaha fi hukmi tahirat. Karena darah al-istihadah termasuk pada kategori suci. Wanita yang mendapati darah istihadah nam terhitung suci. Barakallahu fikum. Wa daliluhu hadithu Fatimah binti Abi Hubaysh. Adapun dalilnya adalah hadith Fatimah binti Abi Hubaysh. Qalat ya Rasulullah inni ustahadu fala adhur afa ada'u salata. Wahai Rasulullah, sesungguhnya saya mendapati damul istihadah sehingga saya tidak suci. Nah, ini menurut anggapan dia. Anggapan dia ketika dia bertanya bahwa darah istihadah ini sama dengan damul haid. Afa ada'u shalah? Apakah saya akan meninggalkan salat? Faqala la, tidak. Inna dzalika irqun wa laysa bil haidah. Inna dzalika irqun wa laysa bil haidah. Tidak. Itu adalah irq, urat yang pecah, wa laysa bil haidah, bukan haid yang mengharuskan engkau untuk meninggalkan salat. Fa idza aqbalatil haidatu fada'is salatu. Fada'is salata. Apabila haid itu datang, maka baru kamu meninggalkan salat. Fa idza adbarat. Dan apabila masa haid itu sudah berakhir, faghsili ankad dam wa salli. Dan basuhlah darah dari tubuhmu dan laksanakanlah sholat. Naam. Barakallahu fikum. Fayajibu alaiha an taghtasila inda nihayati haidatiha al-mu'tabarah wa inda al-istihadah taghsilu farjaha. Maka wajib bagi seorang wanita untuk mandi setelah berakhirnya haid dia yang mu'tabar, yang betul-betul itu adalah haid. Adapun ketika al-istihadah, cukup bagi dia untuk membasuh, barakallahu fikum, kemaluannya. Beda dengan haid, cara mensucikannya, bersuci darinya adalah mandi. Adapun al-istihadah, cukup dengan dia membasuh bagian tertentu saja. Naam. Wa taj'alu. Naam. Ini apabila, barakallahu fikum, sama waktu keluarnya darah antara darah haid dengan darah istihadah. Nah, dia memperkirakan biasanya dia apabila bersamaan keluarnya darah tersebut dalam waktu yang sama, maka dia memperkirakan biasanya dia itu barakallahu fikum haid berapa hari, misalnya 6 hari dalam setiap bulannya, maka dia perkirakan. Nah, apabila dia memiliki kebiasaan demikian, atau apabila dia bisa membedakan dengan barakallahu fikum aromanya dan warnanya barakallahu fikum, karena darah haid itu lebih aromanya lebih tidak sedap dan warnanya lebih kental, barakallahu fikum lebih hitam, maka apabila dia bisa membedakan hal ini, maka apabila dia sudah melihat perbedaan darah tersebut, maka dia mandi dan membasuh kemaluannya. Barakallahu fikum. Wa taj'alu fil makhraj kitnan wa nahwahu yamna'ul kharij. Barakallahu fikum. Maka dia wa taj'alu fil makhraj, dan dia meletakkan pada jalur keluarnya darah tersebut kapas atau yang semisalnya yang bisa menghalangi darah mengalir, yang bisa menghalangi darah untuk keluar. Naam. Seperti pembalut. Wa tusyaddu 'alaiha 'alaihi ma yumsikuhu 'anis sukut. Dan barakallahu fikum, kapas tadi atau pembalut tadi dia kuatkan atau dia barakallahu fikum ikat yang barakallahu fikum yang bisa menghalangi penutup tersebut untuk jatuh. Wa yughni an dzalika al hafa'id as-sihhiyatu fi hadzal waqt, dan mencukupi dalam hal ini barakallahu fikum benda-benda kesehatan yang ada pada zaman sekarang ini seperti pembalut dan semisalnya. Tsumma tatawaddau 'inda dukhuli waqti shalatin, kemudian setelah dia mandi dan membasuh dan dia meletakkan penghalang yang bisa menghalangi darah itu mengalir dan keluar barakallahu fikum, kemudian setelah itu dia berwudu ketika masuknya waktu setiap sholat barakallahu fikum, karena dengan mengalirnya darah tersebut berarti enam wudunya batal, enam wudunya batal. Jadi setiap sholat dia harus membasuh dan berwudu, membasuh dan berwudu barakallahu fikum. Wal mustahadatu laha thalathu halatin. Wal mustahadatu laha thalathu halatin. Wanita yang al-istihadah memiliki tiga keadaan. Al-halatul ula an takuna laha 'adatun ma'rufatun bi an takuna muddatul haid ma'lumatan ladaiha qabla al-istihadah. Keadaan yang pertama, apabila dia memiliki kebiasaan yang dia ketahui, kebiasaan yang dia kenal, seperti masa haid dia barakallahu fikum memiliki kebiasaan tertentu dan dia ketahui waktunya. Nah, harinya biasanya 5 hari, 6 hari atau bahkan 7 hari sebelum dia mendapati kasus istihadhah ini. Dia memiliki sebuah keadaan yang jelas nam tentang pengalaman dia barakallahu fikum setiap bulannya ketika darah itu keluar, darah haid, sebelum dia mendapati kasus al-istihadhah. Nah, misalnya dalam setiap bulan dia mendapatinya 6 hari barakallahu fikum, dan setiap bulannya kadang maju, kadang mundur. Nam, dia memiliki pengetahuan demikian. Fahadihi tajlisu qadra adatiha. Apabila bersamaan, nam, keluarnya darah tersebut antara darah haid dan darah al-istihadhah. Fahadihi tajlisu qadra adatiha. Maka dalam keadaan seperti ini dia duduk 6 kadar kebiasaan dia. Maksud duduk di sini barakallahu fikum tidak sholat dan tidak puasa. 6 selama dia biasa mendapati haid. Ima itu 7 hari, 6 hari atau 5 hari atau bahkan 10 hari. Wa tad'u sholata wasiyam, dan dia meninggalkan sholat dan puasa pada hari-hari tersebut. Wa tu'addu haidun, dan hari-hari kebiasaan tersebut dan dikategorikan sebagai hari-hari dia mendapati haid. Fa idzan tahat 'adatuha, maka apabila batas hari kebiasaan tersebut sudah berakhir, ightasalat wa shallat wa 'addat ad-dam al-kharij wa uddat ad-damul kharij dama istihadatin. Maka apabila sudah berakhir masa biasa dia mendapati haid tersebut, maka hendaknya dia mandi walaupun darah itu masih mengalir. Naam. Wa shallat, dan dia salat, dan darah yang keluar setelah hari kebiasaan tersebut dikategorikan atau dihitung sebagai darah istihadhah, bukan darah haid. Naam. Barakallahu fikum. Misalnya seorang wanita memiliki kebiasaan dalam setiap bulannya dia mendapati 6 hari. 6 hari dan di setiap bulannya mundur. Barakallahu fikum, mundur selama 2 hari atau 1 hari. 6 mundur selama 1 hari atau 2 hari. Maka apabila dia mendapati darah dan bersamaan dengan itu dia juga mendapati darah istihadhah. 6 Barakallahu fikum. Maka dalam keadaan seperti ini dia tinggal menghitung hari kebiasaan dia ketika dia mendapati darah haid. Nah, maka dia hitung mulai dari hari pertama sampai 6 hari. Kemudian setelah 6 hari tersebut darah masih mengalir, maka darah tersebut dihitung dan dikategorikan sebagai darah istihadhah. Nah, Barakallahu fikum. Dan setelah 6 hari tersebut dia mandi dan sholat, dan darah yang keluar setelahnya dikategorikan sebagai darah istihadhah. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam li ummi Habibah, ini dalilnya. Yaitu perkataan Nabi terhadap Ummu Habibah. Umkuthi qadra ma kana tahbisuki haidatuki thumma ghtasili wa salli. Naam. Barakallahu fikum. Bagi seorang wanita yang mendapati keadaan demikian, umkuthi qadra ma kana tahbisuki haidatuki, engkau diam, tidak sholat, tidak puasa selama biasanya haid menahanmu untuk melakukan aktivitas-aktivitas demikian. Biasanya berapa hari? 6 engkau diam, seberapa hari biasanya engkau mendapatinya? Kemudian apabila sudah lewat hari kebiasaannya, tsumma ghtasili, maka hendaklah dia mandi dan wasalli, hendaklah kamu mandi dan sholat. Barakallahu fikum. Jadi setelah 6 hari misalnya dia mandi dan dia membasuh al-makhraj, tempat keluarnya, kemudian dia wudu dan sholat. Barakallahu fikum. Dan setiap waktu sholat hendaknya dia membasuh dan berwudu. Barakallahu fikum. Ini keadaan yang pertama. Nah, ini penting terutama bagi ummahat dan juga bagi aba, barakallahu fikum, untuk mengajari keluarganya. 6. Hal ini kadang dan sering membingungkan. 6. Terkhusus bagi ummahat. Maka penting untuk kita ketahui. Al-halatu tsaniyah, keadaan kedua. Idza lam takun laha 'adatun ma'rufatun, lakin damuha mutamayyizun ba'duhu yahmilu sifat al-haid. Apabila dia tidak memiliki kebiasaan, nah, barakallahu fikum, kebiasaan tertentu enggak jelas sebelum dia mendapati kasus istihadhah, setiap bulannya itu enggak jelas berapa harinya, kadang 5 hari, kadang 6 hari, kadang 7 hari, kadang 8 hari, kadang 10 hari. Nah, sebelum dia mendapati kasus istihadhah, berarti dia tidak memiliki, barakallahu fikum, kebiasaan tertentu dalam darah haid ini. Akan tetapi, nah, darahnya tersebut berbeda sebagiannya dengan darah haid. Barakallahu fikum. Bian yakuna aswada au sakinan au lahu riha wal baqi yahmilu sifat al istihadhah, damu ahmar laisa lahu raiha. Barakallahu fikum. Nah, ada perbedaan darah ketika keluar, kadang hitam, kadang merah. Nah, darah haid, sifat darah haid, nah, yaitu hitam lebih kental, aulahu raiha, atau dia memiliki aroma. Nah, barakallahu fikum. Dan dia mengenal sifat darah yang keluar yang biasa dia rasakan. Adapun harinya saja yang enggak jelas. Namun dari ciri-ciri dan sifat-sifat, barakallahu fikum, dia bisa membedakan. Wal baqi yahmilu sifatal istihadhah. Adapun sisanya, 6, barakallahu fikum, memiliki sifat darah istihadhah, yaitu damu ahmarin, damu ahmara, laisa lahu raiha. Damun ahmaru, darah yang merah, barakallahu fikum, tidak memiliki aroma, barakallahu fikum, tidak bau seperti darah haid. Fa fi hadhil halah turaddu ilal amali bitamyiz. Maka pada keadaan seperti ini, dia tidak memiliki kebiasaan waktu tertentu ketika dia mendapati darah haid, barakallahu fikum, sebelum dia mendapati kasus istihadhah. Kemudian ketika dia mendapati kasus istihadhah dan bersamaan dengan itu dia juga barakallahu fikum mendapati haid, maka dia membedakan. Naam, dia membedakan antara darah tersebut. Dia membedakan antara darah tersebut, barakallahu fikum, dari sifat-sifatnya, mulai dari warna, kekentalan dan aromanya. Maka apabila darah haid yang dia kenal sudah tidak keluar lagi dan yang keluar adalah darah yang berbeda dengan darah haid, maka berarti haidnya itu sudah berakhir dan dia mandi dan membasuh, barakallahu fikum, farajna, tempat keluarnya, dan dia berwudu untuk setiap sholatnya, barakallahu fikum. Yaitu perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap Fatimah binti Abi Hubaysh, "Idza kana damul haid fa innahu aswadu yu'raf." Apabila darah yang keluar itu adalah darah haid, maka itu adalah darah yang hitam yang dikenal, yang diketahui. "Fa amsiki 'anis shalah." Maka hendaklah dia menahan diri dari melakukan sholat. Fa idza kana al-akhir fatawaddai. Maka apabila yang keluar itu sudah berbeda dan lain dari sifat darah haid tersebut, wasalli fa innama huwa irkun. Maka hendaklah engkau sholat dikarenakan itu hanyalah adanya urat yang pecah, yang luka sehingga mengalirkan darah, barakallahu fikum, adanya urat yang luka sehingga mengalirkan darah. Sehingga pada keadaan yang kedua, keadaan yang pertama yaitu membedakan, dibedakan dengan kebiasaan. Keadaan yang kedua dibedakan dengan apa, barakallahu fikum, sifat-sifatnya. Sekarang keadaan yang ketiga, "Idza lam takun laha 'adatun wala sifatun tamayyaza bihal haidu min ghairihi." Apabila dia tidak memiliki kebiasaan tertentu dan juga tidak adanya sifat yang membedakan. Naam, barakallahu fikum, tidak adanya sifat yang membedakan antara darah haid dan darah lainnya terhadap dirinya yang keluar darinya. Naam, keadaan orang itu berbeda-beda dan tidak sama, barakallahu fikum, apabila dia tidak memiliki kebiasaan tertentu. Naam, enggak jelas, kadang 5 hari sebelum kasus dia mendapati kasus istihadhah, kadang 5 hari, 6 hari, 7 hari, 8 hari, 10 hari. Naam, tidak jelas. Bahkan kadang 2 hari, 3 hari. Barakallahu fikum. Dan juga dari sisi sifat dia tidak bisa membedakan. Naam, tidak bisa membedakan. Mungkin karena samanya warna yang keluar dan aroma yang keluar sehingga dia tidak bisa membedakan. Fahadhi tajlisu ghalibal haidi sittan aw sab'an. Sementara dalam barakallahu fikum, dia mendapati kasus istihadhah bersamaan dengan keluarnya darah haid, barakallahu fikum. Maka lalu bagaimana sementara dia tidak memiliki kebiasaan tertentu dan dia tidak bisa membedakan antara sifat darah tersebut. Tidak jelas. Fahadi tajlisu ghalibal haid sitan aw sab'an. Maka pada kasus seperti ini dia duduk berdiam, tidak menegakkan, tidak melaksanakan salat dan puasa ghalibal haidi. Mayoritas haid itu berlaku pada setiap wanita. Masa mayoritasnya berapa lama wanita mendapati haid, yaitu sitan aw sab'an, 6 atau 7 hari. Sitan aw sab'an, 6 atau 7 hari. 6. Barakallahu fikum. Dalam keadaan seperti ini tidak ada ketentuan. Dia tidak memiliki kebiasaan dan juga tidak bisa membedakan sifat-sifatnya. Bagaimana, apa yang harus dia lakukan? Maka dalam keadaan seperti ini dia mengambil hukum mayoritas, hukum barakallahu fikum yang mayoritas terjadi. Bagaimana penjelasannya? Mayoritasnya haid itu terjadi selama 6 atau 7 hari. Ya sudah, barakallahu fikum duduk tidak menegakkan sholat selama 7 hari misalnya. Setelah itu dia mandi dan membasuh, barakallahu fikum, farajnya, dan dia berwudu setiap ingin melaksanakan sholat, barakallahu fikum. Lianna hadhihi adatu ghalibin nisa, karena waktu 6 atau 7 hari ini adalah kebiasaan kebanyakan para wanita ketika dia mendapati haid. Wa ma ba'da hadhil ayyam minad dam yakunu dama istihadatin taghsiluhu thumma tusalli wa tasum. Dan setelah 6 atau 7 hari, setelah 6 atau 7 hari tersebut, barakallahu fikum, darah yang keluar setelahnya disebut menjadi darah istihadah. Maka dia membasuhnya, cukup dia membasuhnya, dan sholat dan berpuasa. Boleh dia bagi dia untuk melaksanakan sholat, boleh bagi dia untuk melaksanakan shaum. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam li Hamnata binti Jahsyin. Dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Hamnah bintu Jahsyin. Nah, Hamnah bintu Jahsyin. Hamnah ini iparnya Nabi. Nah, Hamnah saudara dari Zainab bintu Jahsyin. Innama hiya raqdatun minasyaiton. Fatahayyadi sittata ayyamin aw sab'ati ayyamin tsumma ghtasili. Itu adalah gangguan dari syaitan, kata Nabi. Darah tersebut, darah istihadah, itu gangguan dari syaitan. Fatahayyadi sittata ayyamin aw sab'ati ayyamin tsumma ghtasili. Maka engkau menjalani masa haid selama 6 atau 7 hari, kemudian setelah itu engkau mandi. Faizastan qati wa salli wa fasalli wasumi fa inna dzalika yujziuki. Maka apabila engkau sudah suci, nam sudah mandi, sudah bersih, maka salatlah dan berpuasalah. Fa inna dzalika yujziuki, karena yang demikian itu cukup bagi kamu. Barakallahu fikum. Jadi di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitakan kepada Hamnah bintu Jahsy bahwa barakallahu fikum itu adalah gangguan dari syaitan. Maka jalanilah masa haid selama 6 atau 7 hari. Tsumma ghtasili. Kemudian mandilah setelah itu. Dan apabila engkau sudah mandi dan sudah suci, maka laksanakanlah sholat dan berpuasalah, karena yang demikian itu cukup bagimu. Barakallahu fikum. Wa makna rakdatun minasyaitan yakni daf'ah. Hentakan, barakallahu fikum, dari syaitan. Ai inna syaitan huwa alladhi harraka hadzal dam. Maksudnya bagaimana? Rakbatun minasyaitan itu maksudnya bagaimana? Yakni ai innasyaitan huwa alladhi harraka hadzal dam. Yaitu syaitan adalah dialah yang menggerakkan darah ini. Yang menyebabkan terjadinya darah ini. Barakallahu fikum. Darah istihadhah. Ingin mengganggu nam kaum muslimin, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala dari peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini syaitan. Segala upaya, segala daya dia upayakan untuk mengganggu Bani Adam. Demikianlah hal-hal yang terkait tentang darah haid dan darah istihadhah dan darah nifas. Semoga ini bermanfaat. Kita lanjutkan sanian kitabus shalah. Maka dari sini kita telah menamatkan kitabut taharah. Mulai dari pembagian air, namda air yang suci dan najis, air yang diperbolehkan untuk bersuci, mulai kemudian wudu, nam perkara-perkara yang terkait dengan wudu, mulai dari tayamum, pembatal-pembatal wudu, hal-hal yang diperbolehkan bagi orang yang dilakukan bagi orang yang berwudu, hal-hal yang tidak diperbolehkan bagi orang-orang sebelum dia berwudu, kemudian setelah itu mandi, dan terakhir tentang bab al-haid, an-nifas dan istihadhah. Sekarang kita masuk pada kitab yang kedua, Tsaniyan Kitabus Shalah. Kitab As-Shalah, tentang pembahasan salat. Barakallahu fikum. Kitabus Shalah. Kenapa Kitabut Taharah disebutkan sebelum Kitabut Taharah Kitabus Shalah? Naam. Kenapa para ulama nam di dalam kitab-kitab mereka antum lihat tidak pernah kitabus shalah itu disebutkan sebelum kitabut taharah? Mulai dari sahih Al-Bukhari, sahih Muslim, nam Umdatul Ahkam, kitab-kitab fikih dan yang lain, Nailul Autor, mesti didahului oleh kitabus shalah, kemudian setelah itu baru kita didahului oleh kitabut taharah. Kemudian setelah itu baru mereka menyebutkan kitabus shalah. Kenapa demikian? Karena salat itu tidak akan sah kecuali dengan taharah. Karena taharah itu merupakan syarat dari sahnya ibadah salat seseorang. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam sebuah hadis, hadis Abu Hurairah, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawaddaa. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salat salah seorang di antara kalian apabila dia berhadas sampai dia berwudu. Barakallahu fikum. Sehingga di sini dipersyaratkan adanya taharah sebelum dia melaksanakan ibadah salat. Wa yastamilu ala khamsata asyara baban. Bilangan 11 sampai 19. Al-juz'ul awal dan al-juz'ul thani mabniyun al-fathi. Jadi antum bacanya wa yashtamilu ala khamsata. Padahal sebelumnya ada huruf apa? Huruf? Huruf jar. Nah. Jadi al-juz'ul awal yaitu khamsata. Khamsata. Asyara bagian yang kedua juga mabniyun al-fathi. Nah. Wa yashtamilu ala khamsata asyara baban. Nah. Al-babul awal fi ta'rifis salah wa fadliha wa wujubis salawatil khams. Bab yang pertama tentang definisi salat dan keutamaannya dan kewajiban salat lima waktu. 6. Tentang definisi salat, keutamaan dan tentang kewajiban salat lima waktu. Ta'rifuha as-salatu lughatan الدعاء الصلاة لغة الدعاء. Salat secara bahasa artinya adalah addu'a. As-salah secara bahasa artinya addu'a. Barakallahu fikum. Doa artinya. Seperti firman Allah, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli apa? Wa shalli 'alaihim. Inna salata kasakanul lahum, di dalam surat At-Taubah. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah dari harta mereka sebagai sedekah. Tutahhiruhum, yang bisa mensucikan mereka dan membersihkan mereka. Wa shalli alaihim, dan doakanlah kebaikan untuk mereka. Wa shalli, Allah mengatakan, Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk mendoakan kebaikan untuk orang-orang yang mengeluarkan zakat. Wa shalli, dengan lafaz wa shalli alaihim. Maknanya apa? Ud'u lahum. Ud'u lahum. Inna salataka sakanul lahum. Inna salataka sakanul lahum. Maknahu, inna du'aaka sakanul lahum. Inna salataka, maknanya apa? Inna du'aaka sakanul lahum. Sesungguhnya doa kamu untuk mereka merupakan ketentraman bagi mereka. Nah, barakallahu fikum. Jadi as-shalah secara bahasa maknanya adalah doa. Wa syar'an, secara syar'i, definisinya secara syar'i adalah ibadatun zatu aqwalin wa af'alin makhsusatin muftahat muftatahatun bitakbir wa mukhtatamatun bitaslim. Sebuah ibadah yang terdiri dari bacaan atau ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan tertentu. Nah, bacaan dan gerakan-gerakan tertentu yang dibuka dengan takbir dan ditutup dengan salam. Barakallahu fikum. Yang dibuka dengan takbir dan ditutup dengan salam. Ibadah yang memiliki bacaan-bacaan dan gerakan-gerakan tertentu. Nah, maksusoh, gerakan-gerakan tertentu. Yani, yaitu gerak-gerakan yang pernah diajarkan oleh Nabi SAW. Yang mana salat ini dibuka dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Faya barakallahu fikum, sehingga dari definisi ini, definisi salat secara syar'i ini masuk padanya salat lima waktu, salat Jumat, salat jenazah, dan salat-salat yang lainnya, salat-salat nafilah barakallahu fikum. Kenapa demikian? Karena dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Tidak masuk padanya at-tawaf. Tidak masuk padanya at-tawaf barakallahu fikum, walaupun pada tawaf itu diharuskan untuk berwudu sebelumnya. Kenapa? Karena tawaf itu tidak diawali dengan takbir dan tidak diakhiri dengan salam. Bahkan di dalam tawaf pun dibolehkan untuk berbicara. Wasaya wayati tafsiluha fil abwabit taliyati insyaallah. Akan datang perinciannya pada bab-bab berikut, pada bab yang akan disebutkan pada penjelasan setelahnya insyaallah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ilahuna, sampai di sini kajian kita pada malam hari ini. Sallallahu alaihi wa sallam. Walhamdulillah.